Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang jamak taksir. Nah, atau sebelum itu kita membahas jamak mu'anas salim ya. Kemudian kita masuk ke jamak taksir dan belum selesai membahas jamak taksir. Nah, yaitu sempat disebutkan bahwasanya jamak taksir itu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan bentuk lafadz yang berubah dari mufradnya, baik perubahan itu tampak ataupun dalam perkiraan. Nah, madalah ala akthar minatsnaini, madalah ala akthar minatsnaini bitaghyiri dhahirin aw muqaddar. Nah, bitaghyir an mufradihi ya. Perubahannya bisa dalam bentuk dhahir seperti rajulun menjadi rijalun, qalamun menjadi aqlamun, atau dalam bentuk muqaddar seperti fulkun. Fulkun artinya perahu, mufrad berubah menjadi fulkun, perahu-perahu. Lafadznya sama, namun ditakdirkan ada perubahan. Ketika antum mengucap fulkun yang mufrad, berarti sama dengan kuflun. Kuflun itu mufrad, jamaknya akfal. Ketika antum meniatkan fulkun itu untuk jamak, berarti sama dengan usdun. Usdun itu jamak dari asadun. Asadun jamaknya usdun atau usudun. Nah, boleh mengucap usdun, boleh asadun. Itu yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri. Nah, syahidnya apa? Ketika antum mendapati kata-kata ini yang perubahannya secara takdiri, yang jumlahnya berapa kata kemarin disebutkan? Yaitu jumlahnya ada 7 ya, ada 7, 6. Nah, di situ antum menjadi mengerti ketika ada kata ini kadang dipakai untuk mufrad, kadang dipakai untuk jamak. Seperti ada yang mengucap ihada imamun, ini adalah sang imam, atau mengucap haulai imamun, mereka adalah para imam. Nah, di situ antum mengerti bahwasanya apa? Yang ini maksudnya kepada mufrad fulkun atau imamun ya. Yang imamun yang kedua maksudnya kepada jamak. Hada fulkun, ini perahu. Hadihi fulkun, itu perahu-perahu, atau ini perahu-perahu. Nah, ada beda enggak? Ada beda. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang sempat disampaikan kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembagian jamak taksir. Pembagian jamak taksir. Nah, jamak taksir terbagi menjadi dua. Jamak taksir terbagi menjadi dua, yaitu jamak kila dan jamak kasro. Jamak kila yaitu isim yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Artinya itu menunjukkan kepada bilangan 3 sampai 10, itu jamak kila. Nah, memiliki 4 wazan yaitu af'ulun, contohnya aklubun, jamak dari kalbun, anjing ya. Ayunun, jamak dari ainun, ainun mata. Kalau ayunun artinya mata-mata. Af'alun seperti aswabun, jamak dari thawbun, artinya pakaian. A'nabun, jamak dari inabun, artinya anggur. Wazan berikutnya af'ilatun seperti arghifatun, artinya roti. Jamak dari roghifun, arghifatun roti-roti, kalau roghifun roti. Nah, contoh lainnya a'midatun, tiang-tiang, mufradnya amudun. Wazan yang keempat fi'latun, yaitu fityatun, fata, mufradnya fata, fityatun. Sibyatun, mufradnya sobiyun, jamaknya sibyatun. Nah, sobiyun anak kecil atau bayi, sibyatun jamaknya. Nah, itu 4 wazan jamak kila. Nah, kemudian B, jamak kasro, yaitu kata yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 10 sampai tak terhingga. Pendapat lain mengatakan mulai dari 3 sampai tak terhingga. Nah, kalau mengikuti pendapat lain berarti jamak kila dan kasro itu ada kesamaan. Kesamaan dari sisi apa? 3 sampai 10. Kalau jamak kila berhenti di 10, kalau jamak kasro tidak berhenti di 10, seterusnya tanpa tanpa apa namanya, tanpa berhenti, yaitu tidak terhingga. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutkan pada halaman berikutnya tentang jamak kasroh memiliki 23 wazan yang masyhur. Nah, barakallahu fikum. Apa faedahnya dari bisa membedakan jamak kilat dan kasroh? Faedahnya, ketika antum mendapati kata tertentu memiliki dua jamak, seperti misalkan ainun, bisa jamaknya oyunun, bisa ayunun, itu kan ainun, apa artinya? Mata. Bisa jamaknya jamak kila, yaitu apa jamaknya? Ainun menjadi ayunun, ainun menjadi ayunun, jamak kila. Bisa juga nanti di jamak kasro ada wazan fu'ulun. Ainun bisa juga dijamak menjadi oyunun. Nah, ketika memiliki dua jamak ini, maka antum pakai sesuai dengan penempatan. Ketika antum memakai untuk arti 3-10, pakai yang ayunun. Ketika antum memakai di atas 10, 11 ke atas, maka antum pakai yang oyunun. Itu maksudnya. Seperti misalnya antum mengucap, aku memiliki 3 ain. Ain ini bisa diartikan mata atau uang emas, bisa juga mata-mata dan seterusnya. Katakan kita artikan di sini mata uang emas, ya, logam emas. Saya memiliki 3 logam emas, maka kita katakan indi salah satu apa? Ayunin. Indi salah satu ayunin, karena menunjukkan kepada bilangan 3. Ya enggak? Tapi ketika kita mau mengucap bahwasanya kita memiliki ratusan atau ribuan logam emas ini, kita katakan indi oyunun. Saya memiliki banyak oyun, banyak emas. Nah, tapi kalau mau kita sebut 100, mi'atu ainin. Nah, disebutan, namun disebutan dalam bentuk mufrad, ya, tamyiznya. Nah, barakallahu fikum. Atau kalau antum misalkan ditanya tentang, atau antum mengabarkan tentang memiliki uang receh itu palsun, ya. Palsun uang receh. Kalau uang receh yang antum miliki jumlahnya 7 logam uang receh, maka pakainya aflusun, ayunun. Yang ayunun ini wazan bagi jamak kila. Antum mengatakan indi aflusun, aku memiliki uang receh. Berarti maksudnya apa? Antum memiliki dari 3-10 jumlahnya. Namun ketika antum memakai jamak kasro, yaitu fulusun, ikut timbangan fu'ulun, ya, fulusun, maka artinya apa? Antum memiliki uang receh yang banyak. Indi fulusun, aku memiliki fulus. Berarti uang antum banyak, sebelasan, puluhan, ratusan atau ribuan fulus, uang receh tadi. Nah, ini sekedar apa, perbedaan dalam pemakaian, mengerti? Nah, dan jamak kilat dan jamak asro ini, kalau kita baca kitab-kitab yang jadi rujukan, ya, seperti baca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil atau Syarah Asmuni ataupun yang lainnya, ada banyak perincian. Dan yang ditulis di kitab itu garis besarnya saja, rinciannya gak disebutkan. Kenapa? Karena hasil akhir dari mengenal jamak ke kamus. Kalau kita misalkan membahas merinci dan lain sebagainya juga, ya, nanti hasil akhirnya apa? Kalau kita bingung dengan jamak, kita buka kamus, kan. Terus kalau berkaitan dengan pemakaian juga, kadang-kadang pemakaiannya terbalik. Yang harusnya kalau bilangan 3-10 makanya jamak kasro, ternyata yang dipakai dari bilangan 3-10 harusnya jamak kila, ya, ternyata memakainya jamak kasro. Sebaliknya yang dari hitungan lebih dari 11 sampai gak terhingga harusnya memakai jamak kasro, makanya jamak kila. Nah, karena ulama berkata boleh juga dipakai ini, pakai itu, namun yang terbaik, yang tadi yang terbaik, yang apa itu? Yang untuk hitungan 3-10 untuk jamak kila, yang lebih dari 10 atau 3 dari 3 sampai tidak terhingga memakai jamak kasro. Nah, karena melihat, karena kami memandang jika pembahasan ini dirinci tidak banyak faedah karena kembalinya ke kamus, maka yang ditulis garis besar saja. Yaitu apa? Intinya untuk mengerti ketika bahas jamak taksir, mengerti pengertiannya, satu. Yang kedua, mengerti apa? Mengerti jamak taksir itu jamak yang menunjukkan lebih dari 2-3 ke atas, yang jamak ini mengalami perubahan dari mufradnya. Itu marti itu perubahannya bisa pada harokat, bisa pada penambahan huruf atau pengurangan huruf. Gitu ya. Kemudian juga Pak, mengerti ada perubahan yang secara zahir dan secara takdiri. Nah, mengerti itu. Kemudian berikutnya Pak, mengerti ada pembagian tentang jamak kila dan jamak kasroh. Sehingga ketika ada yang berkata ini jamak kila atau jamak kasroh, antum langsung mengerti, oh ini maksudnya jamak taksir. Karena jamak taksir itu dibagi menjadi dua, ada jamak kila dan jamak kasroh. Yang nanti ketika kita baca wazan berikutnya, wazan tentang si jamak apa ini? Wazan berikutnya kita akan baca jamak kasroh. Ada wazan-wazan si komuntahal jumuk, ya. Ada wazan-wazan si komuntahal jumuk. Nah, ketika antum diberitahu ini si komuntahal jumuk, wazannya mafail, antum langsung mengerti mafail ini termasuk dari jamak kasroh yang dia itu bagian daripada jamak taksir. Nah, itu ya. Jadi kembalinya apa? Kembalinya bagaimana? Ketika kita membahas isim berdasarkan bilangannya, maka kita mengerti ada isim mufrad, isim musana, kemudian isim jamak. Yang jamak ini bisa jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Lalu jamak taksir dalam pengertiannya dibagi ada jamak kila dan jamak kathro. Yang termasuk dari jamak kathro adalah sikau mutahal jumu. Minimal antum mengerti istilah-istilah ini. Adapun tentang wazan-wazan yang tadi disebutkan ya, ada wazan ini, wazan itu, enggak hafal pun enggak apa-apa. Kalau bisa menghafalnya itu bagus. Namun kalaupun enggak hafal enggak masalah, sebab apa? Ketika antum mendapatkan jamak, antum melihat tata kamus, rujukannya kan gitu. Tata kamus. Nah. Ya, sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya. Halaman 58 ya. Jadi disebutkan jamak kasrah itu jamak yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 10 sampai tak terhingga. 6. Pendapat lain mengatakan dari 3 sampai tak terhingga. Lalu disebutkan jamak kasrah memiliki 23 wazan yang masyhur. 6. Barakallahu fikum, wazan-wazan ini kalau kita baca kita perujukan, disebutkan wazan ini syaratnya untuk isim yang begini, wazan ini syaratnya untuk yang begini. Disebutkan gitu. Nanti ada isim yang harusnya wazannya begitu ternyata enggak ikut, maka dikatakan syad, keluar dari kias. 6. Barakallahu fikum. Ya. Wazan yang pertama yaitu fu'lun. Nah, contohnya humrun yang mufradnya ahmaru atau hamra'u. Kemudian 6. Wazan berikutnya fu'ulun. Contohnya rasulun. Mufradnya dari rasulun. 6. Atau supaya ringkas pelajaran kita ringkas, kita sebutkan wazannya saja. Nanti contoh-contohnya antum baca sendiri ya. Sebab apa? Sebab tadi disebutkan kalaupun antum enggak hafal wazan tidak masalah, yang penting mengerti tentang jamak taksir itu rujukannya kamus. Gitu ya, ringkasnya gitu. Jadi wazan pertama fu'lun, wazan kedua fu'ulun, wazan ketiga fu'alun, wazan keempat fi'alun, wazan kelima fi'alatun, wazan keenam fa'alatun, wazan ketujuh fa'la, kedelapan fi'alatun, kesembilan fu'alun, kesepuluh fu'alun, kesebelas fi'alun, kedua belas fu'ulun, yang ke-13 fi'lanun, yang ke-14 fu'lanun, yang ke-15 fu'ala, fu'ala'u, yang ke-16 af'ila'u, yang ke-17 fawa'ilu, yang ke-18 fa'ailu, yang ke-19 fa'ali, yang ke-20 fa'ala, yang ke-21 fa'ali, fa'aliyu bertasdid, yang ke-22 fa'alilu, yang ke-23 syibhu fa'alil, yang menyerupai fa'alil. Di situ sudah banyak contoh, silakan baca sendiri. 6. Wazan yang menyerupai fa'alilu yaitu setiap isim jamak yang huruf ketiganya adalah alif dan setelahnya ada dua huruf seperti mafa'ilu, fawa'ilu, faya'ilu, afa'ilu dan lain-lain. 6. Kesimpulannya wazan-wazan ini kalau dalam ucapan si komentar jumuk cuma dua timbangan yaitu apa? Mafa'il dan mafa'il. Mafa'il mim fa alif ain lam gitu ya. baru mati apa? Iya, tadi mic-nya sempat mati. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kesimpulannya untuk wazan yang syibhu fa'alil atau fa'alil dan syibhu fa'alil ini pada apa? Pada wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Wazan mafa'il yaitu mim, fa, ain dan lam. Wazan kedua mafa'ilu, mim, fa, alif, ain, ya dan lam. Yang pertama mim, fa, alif, ain dan lam. Yang kedua mim, fa, alif, ain, ya dan lam. Mimnya, mim di situ tidak mesti huruf mim, sehingga bisa dikatakan Ja'afir dari Ja'far, bisa dikatakan juga Safarij dari Safarjal, bisa juga dikatakan yang Anasid dari Nasid dan yang semisalnya. Nah, kita lanjutkan. Catatan, wazan jamak taksir fa'alil berlaku secara kias untuk empat macam isim. Satu, isim rubai mujarrad seperti Ja'far menjadi Ja'afir, Sibrij menjadi Zabariju, Burnuth menjadi Baronithu, atau rubai masjid seperti mutadahrajun diganti harokatnya fathah, mutadahrajun menjadi Dahariju. Kalau mutadahrajun isim fa'il, kalau isim fa'il nanti bisa dibikin jamak muannats salim, bisa dibikin jamak mudzakkar salim kalau isim fa'il, mutadahrijuna. Nah, supaya kita bikin jamak taksir maka di fathah mutadahrajun, yang bisa isim zaman, isim makan artinya. Mutadahrajun menjadi Dahariju. Safarjal menjadi Safariju. Yang ketiga humasi mujarrad Safarjal menjadi Safariju. Kemudian yang empat Khondaris menjadi Khonadiru. B, jamak taksir syibhu fa'alil berlaku secara kias untuk sulasi majid, untuk sulasi majid selain untuk kata-kata yang memiliki wazan yang telah disebutkan, seperti masjidun menjadi masajidu, muntalikun menjadi mataliku, mustakhrijun menjadi makhariju. Juga berlaku untuk sulasi masjid karena ilhaq seperti syarofu, syarifu, jawharu, jawahiru. Kemudian rubai masjid mutadahrajun di fathah, ya di fathah, mutadahrajun menjadi dahariju, humasi mujarrad safarjal menjadi safariju. 6. Safarjal menjadi safariju, dibalik ya, tanda panahnya dibalik. 6. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya untuk jamak taksir, antum mengerti tentang pengertian jamak taksir. 6. Mengerti tentang pembagian jamak taksir, adapun wazan-wazan yang ada, intinya melihat kembali ke kamus. Itu. Kemudian apa namanya? Yang pembahasan rincinya ada di kitab lain, tidak dirinci di sini karena khawatir memberatkan. Sedangkan apa? Yang menjadi pokok untuk mengetahui jamak taksir itu adalah kamus, sehingga di sini enggak dirinci ya, sekedar tahu garis besar saja. Nah, antum lihat itu catatan kaki nomor 1, 60. Untuk tambahan pembahasan yang berkaitan dengan syarat-syarat isim untuk wazan tertentu, isim yang syad untuk wazan tertentu, pembagian huruf tertentu dan yang semisalnya, bisa membuka kitab yang disebutkan dalam rujukan. Termasuk juga pembahasan apa? Huruf-huruf yang dihapus. Safar jalun ketika dijamak menjadi safariju. Ada enggak huruf yang hilang? Safar jalun dijamak menjadi safariju. Apa yang hilang? Lam hilang, ya. Seperti juga khondarisun menjadi khonadiru. Apa yang hilang? Sama apa? Sama ya. 6. Seperti mudadahrajun menjadi dahariju. Dahariju, apa yang hilang? Ada ta sama mim. Nah, itu di kitab lain dirinci huruf-huruf apa yang dihilangkan dan yang tidak. 6. Di sini enggak disebutkan secara rinci, sengaja supaya apa? Supaya tidak memberatkan, karena inti dari mengerti jamak taksir itu melihat kamus. 6. Jam berapa, Pak? Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Pembagian isim berdasarkan penyusunannya. Ya, taqsimul ismi binadhari ila tarkibihi. Pembagian isim berdasarkan penyusunannya. Isim berdasarkan penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Pengertian isim jamid. Isim jamid yaitu isim yang tidak diambil, tidak disusun dari selainnya, yaitu kata dasar, dan menunjukkan kepada hadas, kejadian atau perbuatan, atau menunjukkan kepada makna, arti yang tidak berkaitan dengan sifat. Yang termasuk isim jamid, yang termasuk isim jamid adalah isim masdar, isim-isim jenis dan nama-nama. Contohnya fahmun, ilmun, itu isim masdar, fahmun ilmun. Nah, rajulun isim jenis, farosun isim jenis, zaidun nama, amrun nama. Nah, itu disebut apa? Isim jamid, baik berupa masdar, isim jenis ataupun nama-nama. Pembagian isim jamid. Tadi apa artinya fahmun? Pemahaman. Ilmun apa artinya? Ilmu. Rajulun laki-laki, farosun kuda, zaidun nama orang, zaid, amrun amr nama orang. Nah, pembagian isim jamid. Isim jamid terbagi menjadi dua, yaitu isim dzat. Isim dzat yaitu isim yang menunjukkan arti sesuatu yang fisik, yang berwujud fisik, ya bisa diraba, bisa dilihat, itu namanya fisik. Yang lafadznya, lafadz yang kemarin disebutkan diganti menjadi apa? D dan Z, ya, lafadz. Kalau Z kita baca secara bahasa Indonesia lafaz, gitu kan? Yang lafaznya, ya enggak? Kalau kita baca yang lafaznya kurang tepat dengan apa namanya? Kosakata bahasa Arab. Di bahasa Arab lafadz itu dari lam, fa dan dho. Dho dan dzal, dho dan dzal. Sama enggak makhrajnya? Sama, beda sifat, ya enggak? Beda pada sifat. Untuk mengucap za, za, vo, sama enggak? Lihat, lidah ana ada di bawah gigi, ya enggak? Vo, vo, za, za, vo. Bedanya apa? Ada sifatnya beda. Vo, za, istifal, isti'la, dan atau sifat yang lainnya. Nah, ketika sukun, sifatnya enggak begitu terlihat. Lafaz, lafaz. Kalau lafaz jadinya za, zai. Zayun, lafaz, kan gitu. Kalau za atau vo, ketika kita ngucap lafad, masih tetap lafad. Ya tak pak, lidah berhenti di bawah gigi. Coba untuk ngucap lafad, baik yang dal ataupun yang vo, lafad, lafad. Bedanya lafad sama lafad, mungkin ada sifatnya aja beda. Namun berhentinya kalau dalam bahasa Indonesia semuanya di huruf di. Mengerti gak? Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya berhenti di huruf di. Lafaz, lafaz, lafaz, lafaz, lafaz sama lafaz. Lidahnya tetap di bawah gigi ketika ngucap itu, ya. Sehingga kalau ditulisnya Z, maka dalam bahasa Indonesia, dalam ejaan lafaz, lafaz, ya. Kalau lafaz jadinya Zai, Zayun. Kalau lafaz, mengerti maksudnya? Nah, meskipun banyak yang menulis lafaz, gak masalah. Namun yang diinginkan di sini tulisan yang ketika dieja itu sesuai dengan ejaan. Kita suruh baca santri atau siapa, ya, tolong baca dengan tulisan Z dan H, mereka ngucap lafaz, lafaz, akhirnya berubah menjadi Zayun, ya enggak? Namun ketika ditulis dalam bentuk dal dan Z, L, A, F, A, dal dan Z, mereka ngucap lafaz. Lebih mirip ke bahasa Arabnya. Kalau kita mengucap lafaz, lafaz pakai Z, lafaz miripnya bukan ke lafad, ya. Miripnya kepada apa? Lam, fa dan zai. Lam, fa dan zayun, zai. Ya enggak? Tapi ketika kita mengucap lam, L, A, F, A, D, Z, gitu ya, miripnya ke lafad. Lebih mirip ke bahasa Arab. Mengerti maksudnya? Karena waktu pekan kemarin kan kita sampaikan, ini baiknya jangan lafaz, namun diganti menjadi L, A, F, A, D dan Z, gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika diucap, mengucap lafaz. Nah, dan ini juga disampaikan karena untuk kitab Nahu yang sedang dibuat dan insya Allah dalam beberapa bulan selesai. Ketika kita minta koreksi tim editor yang beliau itu apa mengerti banyak bahasa Indonesia, ya, yaitu Abu Husna. Nah, barakallahu fikum. Katanya lafaz ini diganti menjadi lafad, yaitu apa? L, A, F, A, D dan Z. Nah, itu kata sang editor itu. Sehingga Pak, untuk yang di kitab Nahu yang tadinya sempat ditulis lafaz diganti menjadi lafad. Karena saran dari editor. Yang kedua juga, secara kenyataan kalau kita baca, kita ingin mengucap lafad, kalau ditulisnya Z, bacaannya jadi lafaz. Mengerti enggak? Nah, karena itu beberapa orang ketika nanya gitu, apa ini lafaznya? Kok lafaz? Kenapa pakainya Z, kayak ngucap Zoro gitu. Namanya benar apa? Jangan Z, tapi jadinya yang mirip kepada D. Kan gitu. Yaitu Pak D dan Z, supaya ketika diucap menjadi lafad. Nah, ini menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan dari yang streaming, karena ada yang streaming ikut online bertanya, kurang paham kenapa lafaz ini dirubah menjadi lafad dalam tulisan. Bukankah itu sudah tulisan yang baku, yang benar? Maka jawabannya gitu. Jawabannya sudah jadi saran dari editor kami yang mengerti bahasa Indonesia agar diganti lafaz supaya lebih mirip, lebih pas ketika dieja. Lebih pas ketika dieja, karena yang Z dan H itu di ejanya seringnya menjadi lafaz. Lafaz. Adapun yang D dan yang Z dan H seringnya diucap lafaz. Kalau yang D dan Z diucapnya lafaz. Nah, itu jawabannya. Nah, jadi ini berkaitan dengan jawaban. Ada yang nanya, ini jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Yang nanya dari anggota grup bimbel yang akhwat ya, bukan yang ikhwan. Ya, kita lanjutkan. Sampai apa tadi? Isim dzat, apa isim makna? Isim dzat ya. Yang pertama isim dzat. Isim dzat yaitu isim yang menunjukkan arti sesuatu yang fisik, yang lafadznya tidak terambil dari lafadz fiil dan maknanya. Nah, mengucap apa tadi anak? Lafadz gitu ya. Kalau bacaan yang ini lafaz, yang lafaznya. Lafaznya ada, sudah keluar dari bahasa Arab itu. Kalau kita mengatakan yang lafaznya keluar dari bahasa Arab. Nah, contohnya rajulun, farasun, sakhratun, nahrun. Itu semuanya isim dzat. Isim jamid yang berupa dzat, memiliki sosok. Yang kedua isim makna atau masdar. Nah, ini masdar yang kedua. Yaitu isim yang menunjukkan arti sesuatu yang tidak fisik, yang tidak berkaitan dengan waktu. Tidak fisik, tidak berkaitan dengan waktu. Kalau yang berkaitan dengan waktu nanti masuk dalam pengertian fi'il. Masuk dalam pengertian fi'il ya. Contohnya al-ilmu, pengetahuan. Nah, pengetahuan bisa enggak diwujudkan dalam bentuk barang? Memiliki sosok, wujud atau warna. Enggak kan? Nah, al-fawz, kemenangan, an-nasru, pertolongan, al-khuruj, keluar. Nah, C. Ya, kita akhiri di C ya. Pengertian masdar. Masdar yaitu isim yang menunjukkan arti hadas, kejadian atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan waktu, dan dia adalah kata dasar bagi kata yang lain. Kata dasar bagi kata yang lain. Antum kalau menulis tasrifan, tasrif istilahi ya, kita bikin tasrif istilahi. Contohnya doroba misal. Dari fi'il madi. Doroba yadribu dorban atau dorbun, boleh dibaca dorban atau dorbun, doribun, apalagi madrubun, apalagi idrib, terus latadrib, apalagi mad ribun yang untuk isim zaman dan makan, yang untuk masdar mim madrubun. Masdar mim, isim zaman, isim makan dan masdar mim dalam satu kolom kalau di buku itu. Nah, isim alat mitrobun. Betul kan? Ini tasrifannya. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib latadrib madribun. Madribun untuk isim zaman dan makan, mitrobun untuk madribun dua kali kita ucap madribun untuk zaman dan makan, masdar mimnya madrubun. Lalu midrobun. Mana yang masdar? Yang dorban atau dorbun? Ini masdar. Ini yang menjadi kata dasar atau rujukan. Ini termasuk pelajaran penting yang maksud dari mempelajari isim jamid dan isim mustaq. Yaitu apa? Antum mengerti mana yang jadi rujukan. Yang jadi rujukan ini dorbun atau dorban. Dorobah terambil dari dorbun. Yadribu terambil dari dorbun. Doribun juga terambil dari dorbun. Madrubun terambil dari dorbun. Atau pendapat lain mengatakan doribun madrubun terambil dari fi'il madi, namun fi'il madinya terambil dari masdar. Kembalinya tetap ke masdar. Atau untuk memudahkan, dorbun menjadi asal kata. Terambil dari dorbun adalah doroba, yadribu, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madribun, madribun, madrubun, mitrobun. Nah, kita terambil darinya. Kalau ada khilafnya nanti dalam perkara apa? Mengatakan isim mustaq ini terambil dari masdar atau dari fi'il madi. Nah, ada khilaf, ada yang mengatakan terambil dari masdar, ada yang mengatakan terambil dari fi'il madi. Namun mereka juga berkata fi'il madinya itu terambil juga dari masdar. Mengerti maksudnya? Singkatnya apa? Dorbun masdar terambil dari modur, terambil dari dorbun yang dia itu adalah mustaq, yaitu adalah mustaq. Mustaq pada apa? Fi'il madi, fi'il mudhari. Lalu isim fa'il doribun, madrubun isim maf'ul, madribun isim zaman isim makan, madrubun isim masdar min, mitrubun isim alat. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, faedah yang bisa antum ambil malam ini berkaitan dengan apa itu? Pembagian isim berdasarkan penyusunannya. Isim berdasarkan penyusunannya terbagi menjadi dua, isim jamid dan isim mustaq. Ini isim jamid masdar, isim mustaq selain masdar. Nah, doroba dan yadribu bukan isim mustaq, fi'il. Doroba dan yadribu adalah fi'il, namun terambil dari apa fi'il ini? Dari masdar. Mana isim mustaq? Doribun, madrubun, madribun, madrobun, mitrobun. Nah, ini yang isim-isim mustaq, yang nanti pembelajarannya pada pembahasan berikutnya tentang bahas tentang isim mustaq. Nah, mengerti isim jamid dan isim mustaq konsekuensinya banyak. Di antaranya apa? Ketika antum bahas tentang sifat mausuf, antum mengerti sifat itu dari isim mustaq. Nah, di situ antum bisa mengerti hal dari serasal dari isim mustaq. Antum mengerti apa itu isim mustaq. Gitu ya. Di antaranya gitu nanti. Nah, artinya apa? Mengetahui pembagian jamid dan mustaq ini berkonsekuensi pada pelajaran yang lain ketika bahas sifat, bahas hal, bahas tentang apa misalkan maf'ul li ajli. Yang maf'ul li ajli ini asalnya dia itu adalah bukan dari isim mustaq, dari isim jamid, dari masdar. Nah, itu. Nah, kalau antum sudah mengerti ini, maka akan membantu untuk mengerti pembahasan yang lain. Ya, kalau sudah mengerti tentang isim jamid, isim mustaq, membantu mengerti pembahasan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan pada malam ini, yaitu apa? Membahas tentang jamak taksir. Nah, pengertiannya dan pembagiannya beserta wasan-wasan yang ada. Kemudian membahas tentang pengertian isim jamid. Isim mustaq belum ya. Pengertian isim jamid, pembagian, pengertian isim jamid, pembagian, kemudian tentang pengertian masdar. Ya. Insyaallah pada besok malam kita lanjutan pada di macam-macam masdar dan penyusunannya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun enggak dimengerti semuanya yang ada di buku enggak masalah, namun antum mengerti garis besarnya, harus mengerti garis besarnya. Nanti ketika antum belajar di kitab yang lain, ketika kitab lain itu merinci, antum sudah punya garis besar ini. Gitu ya. Sudah punya, sehingga apa? Yang rinci-rinci nanti bisa antum dapatkan. Gitu. Tapi kalau antum langsung berusaha mengerti yang rinci, maka itu lebih baik. Sehingga ketika membahas kitab yang lain, antum bisa mendapatkan rincian yang belum ada di kitab yang ini. Nah, bisa gitu. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.